بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali pada kesempatan ini dalam kegiatan dan di tempat yang penuh dengan kemuliaan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini menjadi sebab datangnya berbagai macam kebaikan untuk kita semuanya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang keutamaan-keutamaan ilmu, maka pada kesempatan ini kita akan menelaah insyaallah taala tentang keutamaan-keutamaan para pembawa ilmu. Para pembawa ilmu yang dimaksud adalah para ulama, alim rabbani, orang-orang yang diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi penerus dan pewaris para anbiya, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sabdanya, innal ulama'a warasatul anbiya, sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Maka para pembawa ilmu bukanlah orang-orang sembarangan. Para pembawa ilmu adalah orang-orang yang terpercaya. Para pembawa ilmu adalah orang-orang pilihan. Dan hanya merekalah yang akan membawa ilmu agama ini dan kemudian menyebarkannya di tengah-tengah umat. Nabi alaihi salatu wassalam di dalam sabdanya menyatakan, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu, yang akan membawa ilmu ini dari setiap generasi adalah uduluhu, yang terpercayanya, orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sembarang orang, tapi khusus orang-orang yang memang terbaik dan menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa kriterianya, beberapa ciri-cirinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang akan menjaga agama ini dari tahrifal ghalin, penyelewengan-penyelewengan di dalam agama yang dilakukan oleh orang-orang yang melampaui batasan. Ini ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua, mereka adalah orang-orang yang menjaga agama ini dari intihal al-mubtilin, ikut campurnya orang-orang yang bermaksud jahat di dalam agama. Yaitu orang-orang yang membawa kebatilan dari kalangan ahlul bidah, ahlul ahwa, dan seterusnya. Ciri yang kedua. Ciri yang ketiga adalah mereka orang-orang yang menjaga agama ini dari ta'wil al-jahilin, penafsiran-penafsiran, ta'wil-ta'wil yang dilakukan oleh kaum juhala, orang-orang yang bodoh. Nah, inilah tiga kriteria yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehubungan dengan para pembawa ilmu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berbicara tentang keutamaan para pembawa ilmu, maka sesungguhnya keutamaan-keutamaan yang terdapat dalam ilmu itu adalah merupakan keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh para pembawa ilmu agama. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas dari sisi yang lain, yaitu kita akan melihat, mempelajari sekelumit biografi dari para pembawa ilmu yang memang syarat dengan kemuliaan. Karena penting untuk kita ketahui bersama bahwa tidak ada yang dapat mengantarkan seseorang kepada kedudukan yang tinggi, kepada kemuliaan, kecuali ilmu agama. Dulu ada seorang laki-laki yang datang ke kota Basrah. Kemudian laki-laki ini bertanya, "Man sayyidu hadhil qaryah?" Siapa orang yang ditokohkan, yang dijadikan sebagai pemimpin di kampung ini? Kemudian para penduduk kampung itu menjawab, Al-Hasan Al-Basri. Orang yang menjadi tokoh dan yang menjadi pemimpin di kampung ini adalah Hasan Basri. Lalu laki-laki ini bertanya, Bima sadahum, dengan apa Hasan Basri memimpin masyarakat di sini? Mereka menjawab, ihtaju ila ilmihi. Semua orang di sini, para penduduk kampung Basrah ini, sangat butuh kepada ilmunya. Jadi Al-Hasan Basri diangkat sebagai tokoh, diangkat sebagai pemimpin di kampung tersebut, semata-mata karena ilmu yang dimiliki oleh beliau. Bukan karena Hasan Basri berasal dari kalangan terpandang. Bukan karena Hasan Basri banyak harta bendanya. Bukan karena Hasan Basri mempunyai jabatan dan kedudukan yang penting di kampung itu. Tidak. Justru yang menjadikan Hasan Basri sebagai tokoh di kampung tersebut adalah ilmunya. Semua penduduk di situ butuh kepada ilmunya Hasan Al-Basri. Kemudian Imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu taala, beliau mengatakan, arfa'un nas manzilatan man kana bainallah wa baina ibadihi wa hum al-anbiya wal ulama. Orang yang paling tinggi kedudukannya adalah orang yang posisinya ada di antara Allah dengan hamba-hambanya, yaitu para anbiya dan para ulama. Para anbiya dan para ulama, posisi mereka ada di tengah-tengah antara Allah dengan hambanya. Ini jelas menunjukkan betapa tingginya kedudukan para pembawa ilmu dalam hal ini adalah para ulama. Kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, beliau mengatakan, ai hada inna hadzal hadis izzun. Sesungguhnya hadis ini dalam hal ini adalah ilmu agama, izzun adalah merupakan kemuliaan. Faman arada bihi ad-dunya wajadaha, wa man arada bihi al-akhirah wajadaha. Siapa yang menginginkan dunia dengan ilmu itu, dia akan mendapatkannya. Dan siapa yang menginginkan akhirat dengan ilmu itu, maka dia pun akan mendapatkannya. Ini sekaligus menjadi bantahan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa belajar ilmu agama itu akan membuat masa depan terkait dunia menjadi suram. Ini pernyataan yang salah, prasangka yang tidak benar. Karena sesungguhnya ilmu din ini adalah ilmu yang dengan ilmu tersebut seseorang bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Mau dunia, dia akan dapat. Mau akhirat, dia pun jelas akan dapat. Ini keagungan ilmu yang tentu saja hanya dimiliki oleh para pembawa ilmu agama. Ilmu agama akan mengangkat derajat seseorang. Dulu ada orang yang bernama Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas. Kalau dilihat dari segi fisik, dia tidak meyakinkan. Disebutkan bahwa Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas ini, dua pundaknya ini menonjol keluar, sedangkan lehernya justru cenderung ke dalam. Mungkin kalau kita gambarkan seperti orang yang bungkuk, ya. Ibunya berkata kepadanya, ya bunayya, wahai anakku, kamu jangan duduk di majlis sembarangan. Karena kalau kamu duduk di majlis sembarangan, maka orang-orang yang ada di situ akan menertawakanmu dan akan mengejekmu. Lalu kemudian ibunya berkata, pergilah kamu, tuntut ilmu agama, duduklah di majlis ilmu, niscaya ilmu itu akan mengangkat kedudukanmu. Berangkatlah Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas ini menuntut ilmu agama. Dan subhanallah, setelah itu Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas menjadi orang yang dihormati. Bahkan 20 tahun menjadi hakim di kota Makkah. Siapapun yang punya masalah, kemudian berhadapan dengannya, maka akan berhadapan dalam keadaan gemetar. Tidak sanggup berhadapan dengan Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas. Apa yang membuat beliau seperti itu? Jawabannya adalah ilmu. Ketika Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas menguasai bidang-bidang ilmu agama, kedudukannya diangkat. Orang tidak lagi memperhatikan fisik Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas, tapi justru yang dilihat adalah ilmunya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, karena itu sangat penting kiranya bagi kita untuk mengenal, mempelajari bagaimana kehidupan, perjalanan, biografi para pembawa ilmu agama. Dijelaskan oleh para ulama manfaatnya sangat banyak sekali. Antara lain yang pertama adalah sebagai tarbiyah, pendidikan untuk kita. Pendidikan akhlak, pendidikan kesemangatan, pendidikan dalam hal ibadah, dan seterusnya yang menyangkut kebaikan-kebaikan. Ini manfaat yang pertama atau faidah yang pertama. Kemudian faidah yang kedua adalah mengetahui bagaimana mulianya ilmu dan mulianya para pembawa ilmu agama. Di saat para pedagang itu sibuk dengan perdagangannya, di saat para penguasa itu sibuk dengan kekuasaannya, maka para ulama setiap harinya sibuk dengan urusan agama Allah. Mereka menjaga agama Allah. Mereka menyebarkan sunnah. Mengajarkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Ini betapa mulianya mereka para pembawa ilmu agama. Ya. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga adalah menambah kecintaan kepada para pembawa ilmu, kepada para ulama, dan mencintai mereka, keutamaannya sangat besar. Kecintaan yang diberikan kepada para pembawa ilmu adalah kecintaan yang tepat sasaran. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan dalam sabdanya, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan bersama dengan siapa yang dicintainya. Kalau kita mencintai para ulama, para pembawa ilmu, maka kita akan bersama dengan mereka. Sebagaimana dulu pernah datang seorang Arabi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan bahwa yang dia amalkan, yang dia lakukan hanyalah apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala saja, tidak lebih dari itu. Hanya saja dirinya menyatakan bahwa dirinya cinta kepada Allah dan Rasul. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Ini faedah yang ketiga. Kemudian faedah yang keempat adalah dengan kita mengenal para pembawa ilmu, berarti kita ikut turut serta dalam menyebarkan ilmu agama. Mengambil faedah dengan fikih pemahaman mereka dan juga mengambil manfaat dari nasihat-nasihat serta wejangan yang disampaikan oleh mereka. Faedah yang keempat. Kemudian faedah yang kelima adalah kita menempatkan diri kita pada tempat yang sesuai. Dengan mengenal kehidupan para ulama, para pembawa ilmu, kita akan sadar bahwa kita itu tidak seperti mereka. Kita tidak menyombongkan diri di hadapan para ulama. Kita tidak besar diri di hadapan para pembawa ilmu agama. Banyak orang yang baru mengetahui sedikit dari bidang ilmu agama sudah merasa seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Baru menghafal 40 hadis Arba'in An-Nawawi, berlagak seperti seorang mufti, seperti seorang pemberi fatwa. Dengan kita mengetahui seluk-beluk, sekelumit kehidupan para ulama, setidaknya kita akan sadar bahwa posisi kita tidak seperti mereka. Kita akan bisa menempatkan diri kita. Kita akan mengetahui betapa mulianya para pembawa ilmu agama. Inilah di antara faedah, manfaat kita mengenal, kita mengetahui biografi, perjalanan hidup para pembawa ilmu agama. Maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, untuk menyingkat waktu, kita akan mulai sebutkan satu persatu biografi, perjalanan para pembawa ilmu agama. Yang pertama adalah Imam Masruq Ibnul Ajdah. Imam Masyruq Ibnul Ajda, nama lengkapnya adalah Masyruq Ibnul Ajda Al-Hamadani Al-Wadi'i Abu Aisyata Al-Kufi rahimahullahu ta'ala. Kunyahnya Abu Aisyah. Kalau dilihat dari segi makna, Masyruq itu cukup aneh namanya. Karena Masyruq itu maknanya adalah orang yang dicuri. Ternyata ada ceritanya kenapa sampai diberi nama Masyruq. Sewaktu kecil beliau ini pernah dicuri orang. Dicuri orang sampai sekian lamanya, kemudian ditemukan kembali. Nah, ketika ditemukan itulah kemudian orang-orang mengatakan ini namanya Masyruq. Kalau bahasa kita mungkin si anak hilang. Nah, Masyruq Ibnul Ajda si anak hilang. Ini beliau rahimahullahu ta'ala. Tetapi yang membuat Masyruq Ibnul Ajda terkenal, ya, bukan karena dulu sewaktu kecilnya pernah dicuri. Justru karena keilmuan yang ada dalam diri beliau. Begitu semangat menuntut ilmu sewaktu kecil. Sampai-sampai dikatakan oleh Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu ta'ala, aku tidak tahu ada orang atau tidak ada orang yang paling bersemangat menuntut ilmu di dunia ini selain daripada Masyruq Ibnul Ajda. Ya. Satu kota Kufah itu tahu semuanya kalau Masyruq ini seorang talibul ilm. Karena tidak ada satu majelis ilmu melainkan Masyruq ada di situ. Ya. Setiap ada majelis ilmu ada Masyruq. Diadakan lagi majelis ilmu di tempat lain ada Masyruq. Orang semua tahu, mengenal Masyruq adalah orang yang sering duduk di majelis ilmu. Satu kota Kufah. Kufah itu bagian dari kota Irak. Okay. Tahu kalau Masyruq ini seperti itu keadaannya. Pernah ada seorang yang bernama Ubaidullah bin Ziyad. Dia bertanya kepada penduduk Kufah, menguji. Man afdalun nas, siapa orang yang paling baik di kota ini? Orang-orang semua serempak mengatakan Masyruq Ibnul Ajda rahimahullahu ta'ala. Karena begitu semangatnya beliau, begitu gigihnya menuntut ilmu agama, beliau pun menjadi orang yang hebat, kokoh, kuat keilmannya. Hingga pujian-pujian para ulama pun mengalir kepadanya. Seperti Imam Asy-Sya'bi rahimahullah mengatakan, a'lamun nas bil fatwa Masyruq Ibnul Ajda. Orang yang paling tahu, orang yang paling hebat, orang yang paling kuat dalam berfatwa adalah Masyruq Ibnul Ajda rahimahullahu ta'ala. Imam Yahya Ibnu Ma'in ketika ditanya tentang Masyruq Ibnul Ajda, beliau mengatakan Masyruq la yus'al anhu. Masyruq itu adalah orang yang tidak perlu dipertanyakan. Beliau itu adalah orang yang thiqah, orang yang terpercaya, orang yang hebat keilmuannya. Ada lagi sanjungan dari Imam Abu Nuaim. Beliau mengatakan di antara sekian banyak alim, sekian banyak ulama, sekian banyak para pembawa ilmu, maka ada orang yang alim bi Rabbi, orang yang paling tahu tentang Rabbnya. Ada orang yang paling kuat kecintaan kepada Rabbnya. Ada orang yang selalu ingat terhadap dosa-dosanya. Fil ilmi ma'ruf, dalam urusan ilmu ia dikenal sebagai orang yang kuat. Dalam urusan jaminan juga dikenal sebagai orang yang terpercaya. Dalam urusan ibadah, dia dikenal sebagai orang yang selalu rindu melakukan ibadah. Dia adalah Abu Aisyah Al-Kufi Masyruq Ibnul Ajda. Sanjungan-sanjungan yang luar biasa. Pujian-pujian yang luar biasa ditujukan kepada Imam Masyruq Ibnul Ajda. Dalam kesungguhan menuntut ilmu jelas. dan ternyata dalam ibadahnya pun demikian. Ya. Istri beliau, Masruq ibnul Ajdah, menceritakan bahwa Masruq ini kalau melakukan sholat, beliau sholat hatta tawarram qadamah. Masruq ibnul Ajdah sholat sampai kedua kakinya bengkak. Kita tahu siapa yang melakukan sholat sampai kedua kakinya bengkak. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ternyata Masruq ibnul Ajdah juga demikian. Kalau sholat, beliau sholat sampai kedua kakinya bengkak. Istrinya selalu memperhatikan dari belakang beliau sampai berlinang air mata melihat apa yang beliau lakukan. Ilmu dengan ibadah sangat sinkron. Ya. Ilmunya iya, amalnya pun demikian. Inilah alim rabbani. Ulama panutan umat. Masruq ibnul Ajdah itu kalau mau melakukan ibadah, kalau mau sholat, maka dia mendatangi keluarganya. Dia tanya, apakah ada kebutuhan kalian? Kalau ada, segera, sekarang. Aku akan penuhi kebutuhan kalian sebelum aku berdiri sholat. Sebelum aku melakukan ibadah. Ini Masruq ibnul Ajdah. Dia tidak mau ibadahnya terganggu. Dia tidak mau amal soleh yang dilakukannya terganggu. Bertanya kepada keluarganya. Jika ada kebutuhan, segera sekarang. Dan keluarganya, keluarga yang mengerti. Memberi kesempatan kepada Masruq untuk beribadah. Ini tentu saja menjadi pelajaran bagi kita semua. Bagi para istri. Untuk juga memberikan kesempatan kepada suami beribadah, talabul ilmi. Jangan sampai ketika suami akan berangkat talabul ilmi, para istri malah meminta anu, meminta ini. Ya. Mengajukan kebutuhan itu, mengajukan kebutuhan ini, sampai akhirnya si suami tidak bisa menuntut ilmu agama. Usahakan jika memang butuh terhadap sesuatu, sampaikan kepada si suami di luar waktu di mana suami itu akan belajar, akan menuntut ilmu agama. Bahkan kalau bisa, suami berangkat talabul ilmi disertai dengan istrinya. Ini luar biasa. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa perkataan kalimat-kalimat yang disampaikan Masruq ibnul Ajdah yang menjadi pelajaran penting bagi kita semua, antara lain beliau mengatakan kafa bil mar'i ilman an yakhshallah wa kafa bil mar'i jahlan an ya'jaba bi ilmihi. Cukuplah seseorang itu dikatakan berilmu ketika dia memiliki rasa takut kepada Allah. Dan cukuplah seseorang itu dikatakan bodoh manakala dia merasa ujub dengan ilmunya. Kalimat ini mendidik kita agar senantiasa rendah diri. Agar senantiasa menanamkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena perasaan takut kepada Allah itu tidak akan muncul, tidak akan lahir. Kecuali karena ilmu yang dimiliki. Ya. Beliau juga mengatakan almar'u haqiqun an yakuna lahu majalis yakhlu fiha fayadhkur dhunubahu fayastaghfirullah. Kata beliau, sungguh sangat pantas bagi seseorang itu mempunyai majlis khusus di mana ia duduk di majlis itu sendirian mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat dosa-dosanya dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimahullah. Beliau Masruq ibnul Ajdah meninggal pada tahun 63. Ada juga yang mengatakan pada tahun 62 Hijriah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Ini Masruq ibnul Ajdah. Berikutnya ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Imam Sa'id ibnul Musayyab. Imam Sa'id ibn al-Musayyab Nama lengkapnya adalah Sa'id ibn Musayyab bin Hazan. Sa'id bin Musayyab bin Hazan. Kunyahnya Abu Muhammad Al-Qurashi Al-Makhzumi. Beliau dikenal sebagai Sayyidut Tabi'in, tokoh terkemuka dari kalangan Tabi'in. Rahimahullah. Sa'id ibn Musayyab dikenal sebagai orang yang paling takut kepada wanita. Ya, paling takut kepada wanita. Sampai beliau mengatakan, tidak ada yang paling aku takuti di dunia ini selain daripada wanita. Dicandai sama orang-orang. Ya Abu Muhammad, wahai Abu Muhammad. Kunyahnya Sa'id ibn Musayyab. Wahai Abu Muhammad, memang orang sepertimu ini enggak suka wanita. Orang sepertimu ini enggak suka wanita. Masalahnya, wanita juga tidak ada yang suka sama kamu. Sa'id ibn Musayyab kemudian menjawab, memang itulah yang ingin aku katakan sebenarnya. Ya. Ini Sa'id ibn Musayyab. Rahimahullah. Sa'id ibn Musayyab rahimahullah dikenal sebagai tokoh tabi'in karena memang termasuk orang yang juga giat dalam menuntut ilmu agama. Ya. Sampai tidak ada satu tempat pun melainkan pernah dikunjungi oleh Sa'id ibn Musayyab dalam rangka menuntut ilmu agama. Dikatakan oleh Imam Makhul, beliau mengatakan, aku sudah keliling dunia, kata Imam Makhul ini. Semua tempat sudah aku kunjungi, dan ternyata tidak ada orang yang lebih alim daripada Sa'id ibn Musayyab. Luar biasa. Imam Ali ibn Madini rahimahullah juga mengatakan, la a'lam fit tabi'ina awsa ilman minhu indi. La a'lam fit tabi'ina awsa ilman minhu huwa indi ajallu tabi'in. Kata Imam Ali ibn Madini rahimahullah, tidak ada satu orang pun dari kalangan tabi'in yang lebih luas ilmunya. Dan menurut selain daripada Sa'id ibn Musayyab. Dan menurutku, kata Imam Ali ibn Madini, Sa'id ibn Musayyab adalah ajallut tabi'in. Tokoh tabi'in yang luar biasa. Beliau rahimahullahu ta'ala dikenal sebagai orang yang soleh. Beliau rahimahullah dikenal sebagai orang yang faqih. Beliau rahimahullahu ta'ala juga dikenal sebagai orang yang sangat menjauhi perilaku meminta-minta. Beliau dikenal sebagai tukang jualan minyak. Beliau punya 400 dirham. 400 dirham ini dijadikan modal untuk berjualan minyak. Profesinya sebagai penjual minyak. Tetapi beliau disebut sebagai ajallu tabi'in. Tokoh tabi'in terkemuka yang keilmuannya diakui oleh semua pihak. Bahkan dalam urusan hadis sampai para ulama ahli hadis mengatakan mursalnya Sa'id ibn Musayyab ini diterima. Artinya kalau Sa'id ibn Musayyab mengatakan qala Rasulullah, beliau tidak menyebutkan nama sahabat tapi langsung menyebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu diterima hadisnya. Ya. Dalam ibadah luar biasa. Beliau adalah orang yang senantiasa menjaga sholat 5 waktu. Tidak pernah ketinggalan. Selama 5 tahun. Ya, beliau seperti itu. Atau 50 tahun beliau seperti itu. Luar biasa. Bahkan beliau datang ke masjid sebelum muadzin mengumandangkan azan. Bertahun-tahun beliau lakukan hal ini. Luar biasa. Perhatiannya terhadap amal, terhadap ibadah sangat tinggi. Persis seperti perhatiannya terhadap ilmu agama. Karena itu kedudukannya dalam hal ilmu jelas tidak perlu dipertanyakan. Beliau dikenal sebagai faqihul fuqaha. Faqihul fuqaha. Ahli fikihnya. Di kalangan para ahli fikih. Karena itu Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala mengatakan, ma ra'aitu ahadan a'lamu bil halali wal haram min Sa'id bin Musayyab. Tidak ada orang yang lebih tahu tentang halal dan haram selain daripada Sa'id bin Musayyab. Kalimat ini menggambarkan bahwa Sa'id bin Musayyab adalah orang yang faqih. Ya. Orang yang faqih. Paling faqih di tengah seluruh orang-orang yang faqih. Ada di kalangan sahabat Nabi dulu yang digelari orang paling tahu tentang halal dan haram, yaitu sahabat Mu'adz ibn Jabal. Di kalangan tabi'in, Sa'id ibn Musayyab. Orang yang paling tahu tentang halal dan haram. Sa'id ibn Musayyab rahimahullahu ta'ala juga dikenal sebagai orang yang mengerti tentang takwil mimpi. Jadi, hampir semua bidang ilmu dikuasai. Beliau mengerti tentang takwil mimpi. Sa'id ibn Musayyab. Pernah ada seorang datang. Datang kemudian bertanya kepada beliau. Ya Aba Muhammad. Saya bermimpi. Dalam mimpi saya berada di tempat yang teduh. Tapi kemudian tiba-tiba saya malah pindah ke tempat yang ke tempat panas. Di tengah-tengah teriknya matahari. Imam Sa'id ibn Musayyab kemudian menjawab, kalau memang benar mimpimu itu, maka takwilannya adalah bahwa la takhrujanna minal Islam. Kamu akan keluar dari Islam. Wal'iyadu billah. Hati-hati, jangan sampai mimpi di tempat yang teduh kemudian pindah. Jangan, usahakan tetap di situ. Ya. Bahaya kalau pindah ke tempat yang panas. Ini takwilan mimpi dari Sa'id ibn Musayyib rahimahullahu taala. Kemudian datang lagi orang. Dia mengatakan, "Ya Abu Muhammad, saya melihat Al-Hasan bin Ali dalam mimpi. Di antara kedua matanya ada tulisan Qul huwallahu ahad. Apa takwilannya?" Imam Sa'id ibn Sayyib kemudian menjawab, takwilannya kalau memang benar mimpimu itu adalah bahwa masa ajalnya telah dekat. Dan memang benar setelah itu tidak lama kemudian Al-Hasan bin Ali meninggal dunia. Kemudian Imam Sa'id ibn Musayyib rahimahullahu ta'ala juga mengatakan, kalau seseorang mimpi melihat kurma atau makan kurma, takwilannya adalah rezeki. Ini harus diusahakan. Mimpi melihat kurma. Rezeki ala kulli hal. Rezeki. Ya. Melihat kurma. Dan banyak lagi takwilan-takwilan mimpi yang lainnya yang dikemukakan oleh Imam Sa'id ibn Musayyib rahimahullah. Di antara perkataan-perkataan beliau yang mengandung faedah sangat besar adalah ma akramat al-ibadu anfusaha bimisli ta'atillahi azza wa jal wa la ahanat anfusaha bimisli ma'siyatillah wa kafa bil mu'mini nuswatan minallah an yara aduwahu ya'malu bima'siyatillah. Tidaklah seorang hamba itu atau para hamba itu memuliakan diri-dirinya dengan sesuatu yang lebih baik. Seperti ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tidaklah para hamba itu menghinakan diri-dirinya dengan sesuatu yang lebih jelek daripada kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Cukuplah bagi seorang mukmin itu mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla ketika dia melihat musuh-musuhnya melakukan kemaksiatan kepada Allah. Allah Azza wa Jalla. Ketika orang-orang kafir bergelimangan dalam dosa, melakukan pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya itu merupakan salah satu bentuk pertolongan Allah untuk orang-orang yang beriman. Ini artinya bahwa kalau seandainya keadaannya terbalik, orang-orang yang beriman yang justru bergelimpangan dalam dosa dan pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti sebuah kekalahan. Bukan sebuah kemenangan dan pertolongan. Karena itu jika kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dekatkan diri kepada Allah. Jauhi pelanggaran-pelanggaran terhadapnya. Kemudian kalimat lainnya, beliau mengatakan, inna dunya nadratun wa hiya ila kulli nadrin amyal wa anzal minha man akhadaha bi ghairi haqqiha wa talabaha bi ghairi wajhiha wa wada'aha fi ghairi sabiliha. Sesungguhnya dunia itu hina, dan dunia itu akan senantiasa lebih condong kepada orang-orang yang memang terhina. Dan ada yang lebih hina lagi, yaitu orang yang mencari dunia dengan cara yang tidak benar, dan orang yang mengambil dunia dengan cara yang tidak benar, serta orang yang meletakkan dunia di tempat yang tidak benar. Satu teguran dari beliau, Imam Sa'id ibn Musayyib rahimahullahu ta'ala, agar dalam urusan dunia itu kita benar-benar memperhatikan dari mana kita mendapatkannya, dengan cara apa kita mendapatkannya, untuk apa kita belanjakan. Karena salah satu yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti adalah tentang masalah ini, masalah harta. Min aina iktasabaha, dari mana mendapatkannya. Wa fima anfaqa, dan untuk apa dibelanjakan. Rahimahullah Sa'id ibn Musayyib, beliau wafat pada tahun 94 Hijriah di masa Khalifah Al-Walid ibnu Abdul Malik. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, yang ketiga berikutnya adalah Imam Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi. Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi, nama lengkapnya adalah Amir bin Syarahil bin Abdi Asy-Sya'bi. Kunyahnya Abu Amr Al-Kufi. Abu Amr Al-Kufi. Imam Asy-Sya'bi ini kalau dilihat secara fisik tidaklah meyakinkan. Beliau orang yang kurus badannya. Kecil. Bukan orang yang besar, bukan orang yang gemuk, tapi kecil, kurus. Tetapi yang membuat beliau besar adalah ilmunya. Ilmunya yang membuat beliau besar. Dan di sisi para ulama, kalau orang yang dianggap besar itu adalah besar ilmunya, bukan besar tubuhnya, bukan besar posturnya. Dulu di majlis Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala, beliau sering ketika ingin melontarkan pertanyaan memanggil orang-orang yang besar. Kata Syekh, saya ingin ada orang-orang yang besar berdiri. Maka berdirilah orang-orang yang gemuk badannya. Pada berdiri semua orang-orang yang gemuk badannya. Kemudian Syekh bilang, saya tidak ingin orang yang besar, yang besar badannya. Yang saya inginkan adalah orang-orang yang besar ilmunya. Akhirnya yang gede itu pada duduk lagi. Yang berdiri adalah orang-orang yang kurus. Tetapi besar dalam hal keilmuan. Imam Asy-Sya'bi rahimahullah dikenal sebagai orang yang kurus, kecil. Tapi beliau menjadi besar karena ilmu yang dibawanya. Pujian para ulama pun cukup banyak dilontarkan kepada Imam Asy-Sya'bi rahimahullah. Seperti di antaranya pernyataan Imam Az-Zuhri rahimahullah bahwa ulama itu ada empat, kata Imam Zuhri. Yang pertama adalah Sa'id ibnul Musayyab di Madinah. Yang kedua adalah Imam Asy-Sya'bi, Amir bin Syarahil di Kufah. Yang ketiga adalah Al-Hasan bin Abil Hasan Al-Basri di Basrah. Kemudian yang keempat, Imam Makhul di Syam. Inilah empat ulama, kata Imam Az-Zuhri rahimahullah. Satu di antara empat itu adalah Imam Asy-Sya'bi, Amir bin Syarahil. Di antara pernyataan-pernyataan beliau yang menjadi pelajaran sangat berharga untuk kita semua, beliau mengatakan, innama halaktum annakum taraktumul athar wa akhadtum bil maqais. Sesungguhnya yang membinasakan kalian itu adalah karena kalian meninggalkan athar, meninggalkan sunnah, meninggalkan para salaf, lalu kalian cenderung mengambil logika. Dan Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu ta'ala ini dikenal sebagai orang yang kalau berfatwa, maka beliau selalu berfatwa dengan nas, menyertakan dalil. Beliau sangat tidak suka kepada yang namanya logika. Bahkan beliau mencela ar-ra'yu, logika. Kemudian beliau juga mengatakan, inna lasna bil fuqaha walakinna sami'na al hadis farawaina walakinna al fuqaha man idza alima amila. Kata Imam Asy-Sya'bi, sesungguhnya kita ini bukanlah termasuk fuqaha. Bentuk ketawaduan beliau, kita ini bukanlah fuqaha. Akan tetapi kalau kita mendengar hadis, farawaina, maka kami akan senantiasa meriwayatkannya. Kami akan senantiasa mendahulukannya. Ya. Fuqaha itu, kata beliau, adalah orang yang man idza alima amila. Adalah orang yang apabila alima, mengetahui ilmu, amila, maka dia senantiasa mengamalkannya. Jadi kalau seseorang itu sebatas punya ilmu, tetapi amalnya tidak ada, belumlah dicap sebagai orang yang faqih. Fuqaha, orang yang faqih, adalah orang yang menyatukan antara ilmu dengan amal. Perkataan lainnya, qala ma taraka ahadun fid dunya syai'an lillah illa a'tahu Allah fil akhirah ma huwa khairun lahu. Tidaklah seseorang meninggalkan sesuatu dari urusan dunia karena Allah, melainkan Allah akan menggantinya di akhirat dengan sesuatu yang lebih baik. Satu pendidikan kepada kita agar kita senantiasa menampakkan sikap zuhud dan wara' terhadap dunia. Sekiranya hal-hal yang berhubungan dengan dunia itu membahayakan agama kita, maka harus segera kita tinggalkan. Lillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena apa-apa. Niscaya Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Nabi juga mengatakan, man taraka syai'an lillah abdalahu Allah khairun minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala juga mengatakan, laisa husnul jiwar antakuffa adhaka anil jar. Sikap bertetangga yang baik itu tidak sebatas engkau menahan diri untuk tidak menyakiti tetanggamu. Akan tetapi, termasuk bertetangga yang baik adalah engkau sabar menghadapi gangguan-gangguan dari tetanggamu. Ya. Bukan hanya kita menahan diri untuk tidak menyakiti tetangga, tetapi juga kita harus bersabar dari gangguan-gangguan yang muncul dari tetangga kita. Inilah yang disebut dengan husnul jiwar, bertetangga yang baik, pendidikan tentang adab, perilaku, muamalah untuk kita semuanya. Beliau rahimahullahu ta'ala meninggal pada tahun 103. Ada juga yang mengatakan wafat pada tahun 104 Hijriah rahimahullah. Beliau pernah ditanya oleh seseorang karena kagum dengan keilmuan dari Amir bin Syarahil ini, kagum dengan keilmuannya. Seseorang bertanya kepada beliau, dari mana engkau dapatkan ilmu ini? Di antara jawaban yang beliau sampaikan adalah asair fil bilad, melakukan rihlah, perjalanan dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu agama. Kemudian bersabar seperti kesabaran merpati. Dan bergegas seperti bergegasnya burung gagak. Ya. Tenang dan tidak tergesa-gesa. Karena ketenangan adalah merupakan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan sikap tergesa-gesa adalah merupakan bagian dari makar syaitan. Ya. Jadi tenang, sabar seperti kesabaran burung merpati, dan bergegas seperti bergegasnya burung gagak. Artinya ada kesungguhan. Ya. Ketenangan dan juga kesungguhan. Selanjutnya ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, setelah Imam Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi, di antara para pembawa ilmu agama ini juga ada yang dikenal dengan sebutan Imam Al-Hasan Basri. Imam Al-Hasan Basri, nama lengkapnya adalah Al-Hasan bin Abil Hasan Al-Basri. Kunyahnya Abu Sa'id. Kunyahnya Abu Sa'id. Imam Al-Hasan Basri adalah orang yang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesempurnaan fisik. Beliau dikenal sebagai orang yang berwajah tampan. Tetapi yang membuat beliau terkenal, yang membuat kedudukan beliau tinggi di hadapan manusia, bukan karena parasnya yang tampan, bukan karena fisiknya yang sempurna, tapi justru karena ilmu agama yang dibawanya, karena ilmu agama yang disandangnya. Beliau adalah orang yang faqih. Beliau adalah orang yang ahli ibadah, banyak ilmu, dan fasih dalam berbicara. Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala kembali memberikan pujian kepada Hasan Basri ini, bahwa orang yang paling tahu tentang halal dan haram adalah Al-Hasan Basri. Sebelumnya Imam Qatadah memuji siapa? Sa'id ibn al-Musayyab. Sa'id ibn al-Musayyab adalah orang yang paling tahu tentang halal dan haram. Ya. Berikutnya, beliau mengatakan bahwa Hasan Basri adalah orang yang paling tahu tentang halal dan haram. Imam Al-Hasan Basri rahimahullahu ta'ala biasa membuka halaqah ilmu di masjid-masjid. Ya. Mengajari manusia ilmu agama dalam hal fikih, dalam hal hadis, dalam hal bahasa Arab, dan bidang-bidang ilmu yang lainnya. Dalam hal ibadah. Seperti tadi kita sampaikan, beliau seorang ahli ibadah. Ya. Beliau adalah orang yang biasa melakukan saum Senin dan Kamis. Kemudian juga dikenal sebagai orang yang biasa melakukan saum 3 hari dalam setiap bulan. Apabila membaca Al-Quran, maka Hasan Al-Basri ini membaca Al-Quran sambil menangis. Ya. Rahimahullah. Inilah sosok alim. Inilah sosok pembawa ilmu. Ulama Rabbani. Yang betul-betul layak disematkan kata ulama kepadanya. Ya. Di antara pernyataan-pernyataan beliau rahimahullah, qala innamal faqihu az-zahid fid dunya Al-basir bidinihi. Sesungguhnya orang yang faqih itu adalah orang yang zuhud di dunia. Orang yang mempunyai pemahaman dan pengetahuan terhadap agama. Dan orang yang selalu kontinu melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau rahimahullahu ta'ala juga mengatakan, al-mu'minu man ya'lam anna ma qala Allahu Azza wa Jalla kama qala. Al-mu'minu ahsanu amala wa ashadun nas khaufan. Seorang mukmin itu adalah orang yang tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jal itu sesuatu yang benar dan pasti terjadi. Seorang mukmin adalah orang yang paling baik perilakunya, paling baik amalannya. Dan seorang mukmin itu adalah orang yang ashadun nas khaufan, yang paling kuat rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jal. Ada lagi pernyataan beliau yang lainnya. Qala ma a'azza ahadun ad-dirhama illa azallallah. Tidaklah seseorang itu menganggap dirham sebagai sesuatu yang mulia melainkan Allah Azza wa Jalla akan menghinakannya. Pendidikan agar kita mempunyai sikap zuhud terhadap dunia. Pendidikan agar kita tidak menjadi budak dunia. Orang yang menjadikan dirham, dinar, rupiah sebagai segala sesuatu. Sebagai sesuatu yang paling utama. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kehinaan kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya juga menyatakan, ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham, celaka orang-orang yang menjadi budak dinar dan orang-orang yang menjadi budak dirham. Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat seorang hambanya dari dunia dan harta benda yang dimilikinya. Allah subhanahu wa ta'ala akan melihat seorang hamba itu bagaimana keadaan batinnya. Inna allaha la yangduru ila suwarikum wala ila amwalikum walakinna allaha yangduru ila kulubikum. Allah tidak akan melihat bentuk rupa kalian, tidak akan melihat harta benda milik kalian, tetapi yang akan Allah lihat itu adalah apa yang ada dalam hati kalian. Ya. Imam Al-Hasan Basri rahimahullah ta'ala wafat pada tahun 110 Hijriah di awal-awal bulan Rajab. Beliau disolatkan di kota Basrah selepas solat Jumat. Banyak orang yang menghadiri atau menyalati jenazah beliau. Ya. Sampai di banyak tempat itu tidak ada solat berjamaah waktu asar. Karena semua berbondong-bondong ya, ke Basrah ingin menyalati jenazahnya Imam Al-Hasan Basri. Banyak masjid yang kosong. Ketika datang waktu asar itu tidak ada sholat jamaah. Selanjutnya ikhwan fillah rahimakumullah, sosok pembawa ilmu lainnya adalah Muhammad ibnu Sirin Al-Ansari. Nama yang satu ini sering kita dengar, Muhammad ibn Sirin Al-Ansari rahimahullah. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Sirin Al-Ansari. Kunyahnya Abu Bakar. Kunyahnya Abu Bakar. Dilihat dari segi fisik, beliau juga bukan orang yang meyakinkan Muhammad ibnu Sirin al-Ansari orangnya pendek, kemudian gemuk, ya, pendek, gemuk. Ini Muhammad ibnu Sirin. Disebutkan bahwa perutnya juga besar. Muhammad ibnu Sirin. Beliau adalah orang yang senang bercanda. Ternyata Muhammad ibnu Sirin adalah orang yang senang bercanda. Tetapi di balik itu semua, beliau seorang alim, faqih, seorang ahlul ilmi, faqih, imam, banyak ilmunya, dan beliau juga termasuk dari kalangan tabi'in, thiqah. Ibadahnya sangat luar biasa, dan beliau dikenal sebagai orang yang paling berbakti terhadap ibunya. Paling berbakti. Beliau rajin melakukan saum Daud. Sehari saum, sehari tidak. Ketika berhadapan dengan ibunya, beliau ingin bicara dengan ibunya, maka beliau menampakkan ketundukannya di hadapan ibunya. Di balik kelembutannya, di balik perilakunya yang santun terhadap ibunya, beliau adalah orang yang keras sikapnya terhadap ahlul ahwa, terhadap ahlul bid'ah. Pernah ada orang yang bertanya, "Ma taru fi sima'i min ahlil ahwa?" Apa pendapatmu kalau ada orang yang belajar kepada ahlul ahwa? Beliau mengatakan, "La tasma, la nasma wala karama." Kita tidak boleh mendengarkan ilmu dari ahlul ahwa. Sikapnya tegas di balik kesantunannya. Ya. Beliau Imam Muhammad ibnu Sirin rahimahullahu taala juga dikenal sebagai orang yang alim dalam hal takbir mimpi. Alim dalam hal takbir mimpi, sama seperti siapa? Sa'id ibn Musayyab. Alim dalam hal takbir mimpi. Pernah ada orang yang datang kepada beliau bertanya, "Saya bermimpi kalau posisi saya itu ada di antara langit dan bumi. Ya, apa takbir mimpinya?" Imam Muhammad ibnu Sirin rahimahullahu taala berkata, "Kalau memang benar mimpimu itu, maka sesungguhnya engkau adalah orang yang paling banyak angan-angannya." Paling banyak angan-angannya. Datang lagi orang kepada beliau rahimahullahu ta'ala, menanyakan tentang takwil mimpi. Mimpinya apa? Mimpinya adalah dia bermimpi buang air kecil yang ternyata air kecilnya itu darah. Ya. Mimpi kencing darah. Kemudian ditanyakan kepada Imam Muhammad ibnu Sirin, apa takwil mimpinya? Imam Muhammad ibnu Sirin rahimahullahu taala kemudian menjawab, "Kalau memang benar kamu mimpi seperti itu, maka kamu akan mendatangi istrimu dalam keadaan istrimu sedang haid." Kemudian Imam Muhammad ibnu Sirin bertanya lagi, "Apakah kamu pernah melakukan itu?" Dia mengatakan, "Iya." Lalu kata Imam Muhammad ibnu Sirin rahimahullah, "Ittaqillah la ta'ud." Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu ulangi. Ternyata orang ini punya kebiasaan seperti itu, mendatangi istrinya dalam keadaan istrinya sedang haid. Suatu ketika dia mimpi kencing darah. Maka takwil mimpinya adalah itu. Ya. Rahimahullah Muhammad ibnu Sirin. Di antara perkataan beliau rahimahullah yang paling masyhur, sering kita dengar, "Inna hadzal ilma dinun. Fangduru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah bagian dari agama. Maka lihatlah, perhatikan dari siapa kalian mengambil urusan agama kalian. satu wejangan, arahan kepada kita agar jangan sembarangan mengambil informasi terkait dengan urusan agama. Ya. Karena tanggung jawabnya besar. Pernyataan ini juga mendidik kepada kita agar senantiasa selektif dalam mencari guru. Ya. Pernyataan beliau lainnya adalah qala utlub ma qudira laka fil halal fa innaka in tatlubuhu min ghairi dhalik lam tusib akthar mimma qudira laka. Kata beliau, carilah rezeki yang halal yang telah ditetapkan untukmu. Jika kamu mencarinya selain yang halal, maka sesungguhnya engkau tidak akan dapat memperoleh sesuatu yang lebih dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Beliau, Imam Muhammad Ibnu Sirin rahimahullahu taala, wafat pada tahun 115 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Ma'asyiral ikhwan rahimahullahu taala rahimakumullah. Berikutnya adalah Imam Az-Zuhri. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri. Kunyahnya Abu Bakar Al-Qurashi. Beliau dari segi fisik juga seorang yang tidak meyakinkan. Ya. Beliau orangnya pendek. Jenggotnya sedikit, tetapi rambutnya panjang. Pendek, jenggotnya sedikit, rambutnya panjang. Tetapi beliau rahimahullahu ta'ala dikenal sebagai orang yang alim. Ilmunya luas. Dan beliau juga termasuk orang yang dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala harta yang banyak. Namun demikian, hal itu tidak membuat beliau sombong. Justru, beliau dikenal sebagai orang yang juhud. Dan selalu membelanjakan hartanya fi sabilillah. Beliau dikenal sebagai orang yang dermawan. Ya. Imam Az-Zuhri rahimahullah. Beliau termasuk sigharut tabi'in. Seperti yang kita sampaikan tadi bahwa Imam Az-Zuhri ilmunya banyak. Bahkan terbilang sebagai orang yang kuat keilmuannya. Ya. Beliau menjelaskan atau ada beberapa kunci yang membuat beliau Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala dikenal kuat keilmuannya. Dan ini sangat penting bagi kita semua sebagai penuntut ilmu. Yang pertama adalah quwwatu hifdhihi rahimahullah. Sangat kuat hafalan Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala. Hafalannya sangat kuat. Ya. Sampai dikatakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala yang menunjukkan betapa kuatnya hafalan Imam Az-Zuhri adalah beliau menghafal Al-Qur'an selama 80 malam. 80 malam bisa hafal Al-Qur'an. Luar biasa kan? Hafalan yang luar biasa, ya. Kata Imam Adz-Dzahabi, "Annahu hafizul Qur'an fi 80 lailatan." Menghafal Al-Qur'an dalam waktu 80 malam. Satu bulan lebih, ya. Ada 2 bulan. Kurang lebih 2 bulan. Bisa hafal Al-Qur'an, luar biasa kan? Kalau kita 2 tahun pun belum tentu. Ya. Luar biasa kekuatan hafalan dari Imam Az-Zuhri rahimahullah. Dan inilah yang membuat beliau dikenal sebagai orang yang kuat keilmuannya. Dan memang ini menjadi modal, ya. bagi para penuntut ilmu. Memiliki kekuatan hafalan. Dan ada beberapa faktor yang bisa menunjang kuatnya hafalan. Nanti akan disebutkan. Kemudian yang kedua, yang membuat Imam Az-Zuhri dikenal sebagai orang yang kuat keilmuannya adalah kitabatuhu. Kullu ma yasma. Beliau selalu mencatat setiap apa yang didengarnya dari ilmu. Selalu mencatat. Seperti diceritakan oleh Abu Zinad rahimahullah, beliau berkata, "Kunna naktubu al-halal wal haram. Wa kana Ibnu Shihab yaktub kullama sami'a." Kami biasa mencatat apa yang halal dan apa yang haram. Adapun Ibnu Shihab Az-Zuhri rahimahullahu taala, beliau mencatat semua yang jadi beliau rahimahullahu taala mencatat setiap yang didengarnya. Sehingga ketika ada orang yang bertanya, Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala mampu menjawabnya. Karena beliau selalu mencatat. Sebagai penuntut ilmu, maka kita pun harus seperti itu. Rajin mencatat setiap faedah yang didapat. Kalau Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala itu dulu pernah mengatakan, "Man kharaja li talibil ilmi wa laysa ma'ahu qalamun wala kitab fattahimhu 'alal kadhib. Fattahimhu annahu sayakdhib." Siapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan menuntut ilmu tetapi tidak membawa buku, tidak membawa pulpen, maka tuduhlah suatu saat dia akan berdusta. Ya. Sekarang ini banyak orang yang datang ke majelis ilmu dalam keadaan lenggang kangkung, kangkung lenggang. Tidak bawa kitab, tidak bawa buku tulis, tidak bawa pulpen. Kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, "Fattahimhu annahu sayakdzib." Curigai dia, suatu saat dia akan berdusta. Kenapa? Karena mungkin saja akan menyampaikan sesuatu yang berbeda dari apa yang telah didengarnya di majelis ilmu. Nah, yang membuat Imam Az-Zuhri kuat keilmuannya adalah beliau rajin mencatat, rajin menulis. Kemudian yang ketiga adalah mudarasatuhu wa mudzakaratuhu. Beliau Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala selalu mengulang pelajaran, mengulang ilmu. Setiap yang sudah didapatnya dari majelis ilmu dibuka kembali, dibaca-baca lagi. Ini yang membuat ilmu itu bertahan dalam dirinya. Dikenal kuat. Bahkan beliau pernah mengatakan, "Innama sesungguhnya yudhibul ilma an-nisyanu wa tarakal mudzakarah." Sesungguhnya yang akan menghilangkan ilmu itu adalah lupa dan tidak murojaah, tidak mengulangnya. Yang akan membuat ilmu itu hilang, lenyap, adalah lupa dan tidak mengingatnya. Kalau orang punya catatan, ketika di majelis ilmu pulang ke rumah, setidaknya dia bisa membuka lagi, melihat-lihat kembali. Jadi nempel. Ya. Kalau orang yang datang ke majelis ilmu, gak bawa catatan, pulang, datang ke rumah, kayak tadi tenaunnya, poh deh. Lupa. Apalagi perjalanan dari rumah, ya, dari majelis ilmu ke rumah itu banyak hal-hal yang membuat lupa. Tapi kalau ada catatan, setidaknya ketika sampai di rumah dibuka lagi, dilihat, oh ini. Ya. Nah, begitulah Imam Az-Zuhri rahimahullah selalu mengingat hadis, mengingat ilmu yang didapatnya sepanjang perjalanan menuntut ilmunya. Kemudian yang keempat, khawana fidin rahimakumullah, mulazamatu ahlil ilmi wa khidmatuhum wal qurbu minhum. Selalu bersama dengan ahlul ilmi, berkhidmat kepada mereka dan dekat dengan mereka, tidak menjauh dari orang-orang yang berilmu. Ini salah satu tips ya, yang dilakukan oleh Imam Az-Zuhri rahimahullah sehingga beliau dikenal kuat keilmuannya. Beliau tidak menjauh dari ahlul ilmi. Beliau selalu mendekat, bergaul bersama dengan ahlul ilmi, berkhidmat kepada mereka. Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, saya, kata Imam Az-Zuhri, selalu mengikuti kemana Sa'id ibn Musayyab pergi dalam mencari hadis sampai berhari-hari. Beliau juga mengatakan, masat rukbati rukbata Sa'id ibn Musayyab samanina sinin. Lututku bersentuhan dengan lutut Sa'id ibn Musayyab selama 8 tahun. Berguru, belajar, bergaul, berteman. Ini. Jadi faedah dekat dengan ahlul ilmu itu sangat besar. Keutamaan akan didapat selain ilmu, jelas. Maka wajar kalau Imam Sa'id, Imam Az-Zuhri rahimahullah dikenal sebagai orang yang kuat keilmuannya. Karena selalu berteman, selalu berdekatan dengan ahlul ilmi. Mulazamah kepada ahlul ilmi. Ini yang keempat. Berikutnya, khawanufidun rahimakumullah, adalah al-akhdu bil-asbab allati tusa'idu alal khifdi. Melakukan atau mengambil sebab yang bisa membantu menguatkan hafalan. Karena memang antara satu orang dengan yang lainnya itu berbeda dalam hal kekuatan hafalan. Tetapi ada sebab-sebab yang dengan itu bisa meningkatkan kekuatan hafalan seseorang. Imam Az-Zuhri rahimahullah dikenal sebagai orang yang kuat hafalannya. Tidak diragukan, selama 80 malam mampu menghafal Al-Quran. Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala berkata, man sarrahu an yahfadhal hadis falyakul az-zabib. Siapa yang ingin dengan mudah menghafal hadis, maka makanlah zabib, kismis. Sering banyak makan kismis, itu bisa membantu meningkatkan hafalan. Ya, jangan serai profit. Kismis sajalah. Ya, kismis. Ini kata Imam Az-Zuhri rahimahullah. Beliau juga mengatakan bahwa dirinya sering minum madu. Sering minum madu. Ternyata madu ini juga dapat meningkatkan hafalan. Ya. Dan Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala sangat menghindari untuk makan tufah, apel. Karena apel ini diduga melemahkan hafalan. Ya. Jangan banyak makan apel. Jangan banyak makan apel. Karena bisa melemahkan hafalan. Kemudian juga terong. Terong ini memang enak kalau dimakan dengan sambal. Wah. Tapi ternyata terong ini juga bisa melemahkan hafalan. Ya. Cukup banyak mengkonsumsi kismis, kemudian juga madu. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, di antara pernyataan-pernyataan Imam Az-Zuhri adalah inna lil ilmi ghawail, sesungguhnya ilmu itu ada bencananya. Di antara bencana ilmu itu adalah an yutrakal alim hatta yadhhaba bi ilmihi. Seorang alim ditinggalkan hingga akhirnya lenyaplah alim itu bersama dengan ilmunya. Kemudian wa min ghawailihi an-nisyan. Di antara bencana ilmu berikutnya adalah an-nisyan, lupa. Obat lupa adalah harus sering mudzakarah, ya, mengingat, menghafal, mengulang. Wa min ghawailihi al-kadzib. Wa huwa ashaddu ghawailihi. Bencana ilmu yang lainnya adalah al-kadzib, kedustaan, banyak berbohong. Bahkan ini bencana yang paling beratnya. Ilmu itu butuh dijaga, ilmu itu butuh dipelihara, butuh dipertahankan, jangan sampai hilang. Di antara cara mempertahankannya adalah mendekati orang-orang yang berilmu. Jangan sampai ditinggalkan. Kemudian mengulang. Dan selalu bersikap jujur. Beliau rahimahullahu ta'ala juga mengatakan, ma'ubidallahu bisyai'in afdalu minal ilmi. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala itu diibadahi dengan sesuatu yang lebih utama daripada ilmu. Jadi menuntut ilmu agama adalah ibadah yang utama, ibadah yang agung. Ya. Kita menuntut ilmu itu berarti kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau rahimahullah Imam Az-Zuhri juga mengatakan kunna na'til 'alim fama nata'allam min adabihi ahabbun ilaina min 'amalihi. Kami biasa mendatangi seorang alim. Dan apa yang kami pelajari dari adabnya, dari kesopanannya, dari tingkah lakunya, lebih kami sukai daripada ilmunya. Beliau rahimahullah juga mengatakan, kana man madha min ulama'ina yaqulun al-i'tisamu bis sunnah najah. والعلم يقبض قبضا سريعا فبعز العلم ثبات الدين والدنيا وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله. Para ulama terdahulu kita, kata Imam Az-Zuhri, mereka mengatakan berpegang teguh kepada sunnah itu adalah merupakan keselamatan. Ilmu adalah sesuatu yang menggenggam dengan cepat. Dengan kemuliaan ilmu maka kokohlah agama dan dunia. Dan dengan hilangnya ilmu maka sirnalah semua itu. Ini pernyataan beliau rahimahullahu ta'ala. Sanjungan para ulama kepada Imam Az-Zuhri rahimahullah sangat banyak. Seperti pernyataan Imam Umar bin Dinar, beliau mengatakan ma raaitu ahadan absar bil hadis min Ibn Shihab. Tidak ada orang yang paling tahu tentang hadis daripada Ibn Shihab. Kalau dalam sanad hadis itu memang seringnya dikenal Ibn Shihab. Ibn Shihab. Ibn Shihab yang dimaksud itu adalah Imam Az-Zuhri rahimahullah. Imam Lais rahimahullah pernah mengatakan bahwa ma ra'aitu 'aliman qattun ajma' min az-zuhri. Aku tidak pernah melihat ada seorang alim yang lebih sempurna daripada Zuhri. Kalau dia berbicara tentang targhib, maka engkau akan mengatakan tidak ada orang yang lebih hebat pembicaraannya tentang targhib daripada Imam Az-Zuhri. Kalau beliau berbicara tentang bahasa Arab, maka engkau akan mengatakan tidak ada orang yang lebih hebat pembicaraannya tentang bahasa Arab selain daripada Zuhri. Kalau engkau melihat beliau rahimahullah berbicara tentang Al-Quran, tentang As-Sunnah, maka engkau akan mengatakan tidak ada orang yang lebih hebat pembicaraannya tentang Al-Quran dan As-Sunnah selain dari Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala. Beliau rahimahullahu ta'ala wafat pada tanggal 17 Ramadan tahun 124 Hijriah rahimahullah. Setelah Imam Az-Zuhri rahimahullah, ada pembawa ilmu lainnya, yaitu Imam Al-A'mash Sulaiman bin Mihran. Imam ini juga cukup dikenal. Siapapun yang mempelajari ilmu hadis, maka pasti akan mendapatkan nama ini, Al-A'mash Sulaiman bin Mihran. Nama lengkapnya adalah Sulaiman bin Mihran Al-Asadi, kunyahnya Abu Muhammad Al-Kufi. Beliau rahimahullahu ta'ala adalah orang yang fakir. Dikenal sebagai orang yang fakir, tidak punya apa-apa dalam persoalan dunia. Lakinnahu mali'an bil ilmi, tetapi beliau orang yang kaya akan ilmu agama. Ya. Bahkan orang-orang kaya, orang-orang yang mempunyai jabatan, kalau berkumpul di hadapan Imam A'mash Sulaiman ibn Mihran, maka mereka akan duduk dalam keadaan tertunduk. Padahal mereka dikenal sebagai orang-orang yang kaya dan mempunyai jabatan. Sementara Imam Al-A'mash tidak seperti itu keadaannya. Ya. Inilah yang menunjukkan bahwa ilmu agama itu benar-benar mengangkat kedudukan seseorang. Beliau rahimahullah adalah orang yang giat melakukan amal soleh. Kalau sendirian berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka beliau adalah orang yang paling sempurna melakukan ibadah. Tetapi ketika berjumpa dengan sesamanya, berjumpa dengan manusia, maka beliau dikenal sebagai orang yang juga senang bercanda dan banyak membuat orang tertawa. Ya. Seperti dulu pernah beliau keluar dengan memakai gamis terbalik. Ya. Keluar dengan memakai gamis terbalik. Dalam keadaan seperti itu beliau tetap yakin. Ya. Tetap yakin, tidak ragu. Sementara kalau kita melihat ada orang pakai gamis terbalik kan pasti diketawain. Ini orang gila ini. Tapi kalau Imam A'mash Sulaiman bin Mihran mengenakan gamis seperti itu, justru menyebut orang-orang yang pakaiannya benar itu orang-orang gila. Ya. Beliau mengatakan, saya pakai gamis seperti ini karena saya ingin kain yang halus itu yang bersentuhan dengan kulit saya. Sekarang ini kebanyakan orang justru kain yang kasarnya yang bersentuhan dengan kulitnya. Iya kan? Coba lihat. Ini bagian luar itu justru halus. Dan bagian dalam itu yang justru kasar. Ya, ada jahitan-jahitannya. Ya kan? Nah, Imam A'mash rahimahullah pakai gamis terbalik. Santai saja. Tidak masalah. Ya. Yakin. Tidak ragu. Ini jelas mengundang tertawa. Banyak orang yang melihatnya. Kenapa kok Imam A'mash senang pakai gamis terbalik? Ya. rahimahullah. Pernah juga ada orang, beberapa orang bahkan datang ke rumah beliau. Kemudian beliau dipanggil, "Ya Sulaiman, keluarlah." Kemudian Imam Akmas masih di dalam. Dia bertanya, "Siapa kalian?" Orang-orang yang di luar menjawab, "Kami adalah orang-orang yang yunaduna kami wara'il hujurat." Dalam Al-Quran ada. Surat Al-Hujurat. Iya. Innal ladina yunaduna kami wara'il hujurat. Kami adalah orang-orang yang yunaduna kami wara'il hujurat. Yang memanggil kamu. Ya. Di luar. Di balik kamar. Maka Imam A'mas rahimahullah dari dalam mengatakan, "Aktsaruhum la yaqilun." Kebanyakan mereka itu tidak berakal. Dalam Al-Quran kan begitu. Innal ladina yunaduna kami wara'il hujurat aktsaruhum la yaqilun. Hai. Jadi kadang beliau mengeluarkan kalimat-kalimat yang ya ceplas-ceplos tetapi jelas gitu. Benar. Banyak mengundang tawa. Di balik keadaan yang seperti itu beliau dikenal sebagai seorang alim rahimahullah. Abid ahli ibadah. Ya. Pujian ulama pun sangat banyak terhadap beliau. Seperti Imam Ali Izli rahimahullah, beliau mengatakan kana muhaddithul Kufah fi zamanihi. Imam A'mas ini termasuk ahli hadis di Kufah pada zamannya. Kemudian Imam Ibnu Uyainah rahimahullah, beliau mengatakan sabaqa al-a'masu an-nas bi arba'in. Kana aqra'uhum lil Qur'an wa ahfadhuhum lil hadis wa a'lamuhum bil fara'id. Imam A'mas itu jauh mendahului kebanyakan manusia dalam empat hal. Di antaranya dalam hal Al-Qur'an, beliau termasuk orang yang aqra', ahli dalam bidang Al-Qur'an. Kemudian beliau orang yang paling hafal terhadap hadis. Beliau juga orang yang paling alim terhadap ilmu faraid. Ya. Imam Isa bin Yunus, beliau mengatakan ma ra'aina fi zamanina mithlul A'mas. Kami tidak pernah melihat di zaman kami ada orang seperti Al-A'mas. Ilmunya luar biasa. Ketika berhadapan dengan Allah, beliau termasuk orang yang kuat ibadahnya. Ketika berhadapan dengan sesama, beliau termasuk orang yang paling sering menghibur. Ya. Luar biasa. Beliau orang yang juga dikenal sebagai orang yang paling kuat menjaga salat berjamaah. Bahkan beliau selalu berada di shof yang paling pertama. Kalau menyampaikan hadis, beliau senantiasa khusyuk dan pengagungannya sangat luar biasa terhadap ilmu agama. Beliau rahimahullahu ta'ala meninggal pada tahun 148 Hijriah di Kufah. Rahimahullah. Taib, sudah masuk waktu zuhur. Kita cukupkan dulu sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi sekelumit tentang biografi kehidupan para pembawa ilmu ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta.